أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang Maha Pengasih lagi tak pilih kasih. Dialah Allah yang Maha Pemurah lagi tak berpura-pura. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saudara-saudariku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang rasanya kami tim Odat dan saya pribadi saling bersilaturahim dalam pertemuan kita pada sore kali ini. Terima kasih pula telah join dalam grup wadah ini. Semoga silaturahim kita selalu terjaga dan selalu kita selalu untuk kemudian memurojaahkan Al-Quran baik dan dalam keadaan apapun, insyaallah. Nah, pertama-tama teman-teman sekalian, untuk materi hari ini kita mulai pada Quran Surah An-Naba. Quran Surah An-Naba. Quran Surah An-Naba ini artinya adalah berita yang besar. Nah, pembuka dalam Al-Quran adalah Juz 30, pembuka Juz 30 yang terdiri dari 40 ayat dan termasuk Quran Surah Makkiyah. Nah, menariknya ayat ini untuk pembelajaran kita dan untuk kemudian kita mentadaburinya untuk hari ini teman-teman sekalian, terkait tentang artinya juga pula sebentar kita akan pelajari, dan kemudian juga dengan insya Allah dengan sifatul huruf atau makharijul hurufnya pula. Pelan-pelan kita mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasa'alun. Pada ayat pertama ini teman-teman yang harus diperhatikan baik-baik tentang makhraj huruf, yakni huruf ain. Tentang huruf pertamanya ini, amma. Akan salah kalau kita baca dengan amma. Jadi yang benarnya adalah عم يتساءلون. Yang kedua, yakni kalimat yang tadi, karena di sana ada mat panjang yang dibaca 5 sampai 6 harakat. Yatasaalun. Untuk ayat kedua, teman-teman perlu diperhatikan sama dengan ayat pertama tadi, dan silahkan membuka mushafnya masing-masing sambil mendengarkan video kita sama-sama. Video ini, maaf, audio ini. Ayat kedua, anin naba'il 'adzim. Hampir sama ayat pertama, didahulukan dengan huruf ain. Anin, anin, anin naba'il 'adzim. Anin, anin. Dan selanjutnya, yang harus diperhatikan dalam ayat ini, ayat kedua ini dari surah An-Naba, yakni kalimat al-azim, al-azim, azim, azim, akan salah dan akan sangat keliru, fatal kalau seumpamanya kita membacanya al-azim atau al-asim, al-ashim, itu salah, sangat salah, sangat fatal, fatal, sehingga sangat berubah artinya. Sama juga tadi kemarin yang kita pelajari tentang Quran surah Al-Baqarah, maaf, Al-Fatihah kemarin. Jadi al-azim, al-azim, azim. Anin naba'il 'adzim. Baik, kita lanjut ayat ketiga, teman-teman. Insyaallah. Alladzi hum fihi mukhtalifun. الذي هم فيه مختلفون. Diperhatikan kembali lagi, akan keliru kalau kita sampai membacanya kalimat alladhi jadi allazi, allasi, allashi, salah. Itu keliru banget, teman-teman. Jadi pelan-pelan kita pelajari dan kita sama-sama membaca alladhi, alladhihum, alladhihum, alladhihum, alladhihum fihi mukhtalifun, mukhtalifun. Iya, hampir sama dan mudah ya. Bukan mukhtalifun, karena biasa tuh kita biasanya tidak itu mukhtalifun, itu salah. Jadi hati-hati sangat, teman-teman, pelan-pelan ya. Nah, baik, untuk selanjutnya alladhihum, kita fokusnya di kalimat hum. Sama-sama teman-teman, ayo ucapkan kalimat ha dan ha, ha dan ha, ha dan ha. Ha biasa ya, ha yang besar itu sama ha hamas. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu ha hamas, ha tipis. Sedangkan al di sini yang ayat ketiga dari Quran surah An-Naba adalah ha yang besar. Alladhihum, alladhihum, akan keliru teman-teman, tidak ada suara itu melalui perut ya. Salah, tidak ada, tidak ada, sehingga Akan salah kalau seumpamanya kalimat whom kita membacanya seperti whom. Whom. Salah, tidak ada kalimat whom. Tetapi biasa saja whom. Alladhi hum. Alladhi hum. Perhatikan kembali. Alladhi hum sama alhamdu. Alha sama ha. Ha, ha. Ha, ha. Baik. Untuk keempat dan ayat kelima, teman-teman, kalimatnya ini hampir sama. Dan ayat kelima dari Quran Surah An-Naba ini adalah merupakan kalimat penegasan. Karena di situ ada kata thumma nanti. Sama-sama kita pelajari, teman-teman. Kita mentadaburinya. Kalla sayalamun. Thumma kalla sayalamun. Gitu ya. Jadi paling tidak begitu tuh. Adapun nanti kalau ada masukan teman-teman tentang tata cara bacanya saya sendiri, mohon diberikan masukan karena proses pembelajaran jujur saya juga masih belajar teman-teman. Kita sama-sama mengkoreksi, kita sama-sama memperbaiki. Nah, insya Allah. Apalagi terkait tentang pembelajaran Al-Quran teman-teman, insya Allah. Ya baik. Kita fokusnya di kalimat kalla. Kalla sayalamun. Kalla. Kalla. Kalla. Sayalamun. Ya, sahih. Kemudian ayat kelima itu ada kata thumma. Thumma. Thumma. Laisa, summa, summa, bukan, keliru. Akan keliru pula kalau seumpamanya kita baca dengan summa, salah, keliru. Atau dengan sebutan summa, swa, swa, summa, salah. Akan tetapi, summa, summa, summa, kalla saya'lamun. Baik, teman-teman, terkait tentang ayat yang insya Allah kita tadaburi hari ini, ayat yang kemudian kita pelajari, ayat 1 sampai dengan 5 dari Quran Surah An-Naba. Adapun arti ayatnya, teman-teman, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amma yatasa'alun. Artinya, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Anin naba'il 'adzim. Tentang an-naba'il. An-naba'il ini berangkat dari kata an-naba', yaitu berita. Tentang berita al-'adzim. Tentang berita yang besar. Tentang berita yang besar. Kemudian ayat ketiganya, alladhihum. Nah, alladhihum ini kata tunjuk kepada hum. Hum itu menunjukkan dhamir, ya, kata tunjuk. Alladhihum, kepada mereka yang di dalamnya mereka, alladhihum, yang di dalamnya mereka, fihi, juga fihi ini adalah kata tunjuk sangat eratnya gitu. Sangat eratnya kepada si merekanya ini. Alladzihum fihi mukhtalifun, dan akan berimbas pada akibatnya nanti. Akibatnya itu adalah mukhtalifun. Mukhtalifun ini adalah perselisihan, pertikaian gitu. Yang di dalamnya mereka saling berselisih atau bertikai. Kemudian ayat keempat dan kelima ini adalah merupakan kalimat, ya, kalimat yang masya Allah luar biasa. Dan ada di kalimat kelima berupa sebuah penegasan. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Baik. Kalla sayalamun, tidaklah, kalla, tidaklah, sayalamun, mereka akan mengetahui. Dan di ayatnya, ayat kelima ini menarik teman-teman. Ada kata summa, berupa yang saya bilang tadi, kami bilang tadi bahwa ini merupakan kalimat penegasan. Summa kalla sayalamun. Iya, sahih. Sekali lagi, summa, sekali lagi, mereka tidak akan mengetahui. Baik. Sadaqallahul azim. Baik, saudara-saudariku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin itu tadi terkait tentang tata cara membaca baik dari makharijul huruf, sifatul huruf yang ana ketahui tentang pelafalan dari Quran Surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 5. Harapan saya sangat besar, mohon dikritik saya pula kalau seumpamanya ada kalimat-kalimat saya pribadi yang kemudian paling tidak mungkin matnya agak kurang panjang. Dan memang jujur saya agak keliru di bagian agak sangat apa dalam hal ini saya hampir nyaris nyaris hampir tidak sampai pada mat gitu. Dan memang untuk butuh pembelajarannya saja teman-teman, Quran Suratul Fatihah saja kemarin, wah itu sangat susah sekali kami kami benar-benar untuk melafalkan, karena memang kalau kalau dipelajari dengan kaidah tajwidnya, wah, atau bagaimana yang kaidah membacanya yang benar, wah susah sekali. Bahkan satu bulan kemarin itu masih di masjid yang ada di Kendari, Masjid Agungnya Kendari, itu ada kemarin ustadz yang memang